بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa bermuajahah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar hari ini dan juga hari-hari sebelumnya itu dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang terhenti pada pembahasan atau larangan ihram yang ke-7. Jadi ada 10 larangan ihram, kita sudah bahas 6. Lubsul makhid, memakai pakaian berjahit, wa taghtiyatu ra'si min ar-rajuli, menutup kepala bagi laki-laki, wal wajhi minal mar'ah, menutup muka bagi perempuan. Yang keempat, tarjilu sya'r, nyisir rambut, wa halqu sya'ri. Yang kelima, mencukur rambut, wa takrimil adfar. Yang keenam, yaitu memotong kuku. Kemudian yang ketujuh adalah at-tayyib wa at-tayyibu at-tibu, yaitu minyak wangi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa at-tibu ay min al-anwa'i al-muharramati 'ala al-muhrimi isti'malu at-tibi fi ath-thawbi wal badani li'annahu tarafuh لأنه ترفه والحاج أشأث أغبر كما جاء في الخبر ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن كما لو استنشقه أو احتقن به ولا فرق في ذلك بين الأخشم وغيره كما قاله في شرح المعذب. Qala wattibu, dan juga yang dilarang bagi orang yang berihram adalah attib, yaitu wangian. Minal anwa'il muharramati 'alal muhrimi, dari sesuatu dari jenis-jenis yang diharamkan 'alal muhrim bagi orang yang sedang ihram, isti'malu tib, yaitu memakai wewangian fi tsaubi wal badani, di baju dan juga badannya. Jadi ketika orang ihram sudah enggak boleh lagi pakai wewangian. Tapi sebelum ihram boleh. Artinya sebelum ihram dia mandi dulu dan mandinya mungkin pakai sabun yang wangi begitu. Ketika dia ihram masih ada wanginya enggak ada masalah tuh. Ini yang kan yang dilarang itu ketika ihram. Atau tayyub atau memakai wangi-wangian. Li'annahu, kenapa dilarang? Li'annahu tarafuh. Karena memakai wangian itu bagian daripada tarafuhu. Tarafuh itu bagian daripada kemewahan. Orang ihram itu terlalu mewah kalau memakai wangian gitu. Walhaju ash'as. Sedangkan yang namanya haji itu ash'as. As'ash. Ash'as. Ash'as itu artinya apa? Apa sih bahasanya tuh? Itu kan ungkapan untuk orang yang sedang melakukan safar. Wa akbar as ash asu akbar as asu akbar. Akbar tuh dari daripada al apa namanya, gubar. Gubar itu debu. Jadi orang yang berhaji itu ash'as, mukanya agak lusuh karena panjang perjalanan. Akbar, kemudian mukanya itu ada debunya karena perjalanan tersebut. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa orang haji itu ash'as akbar, dan itu tidak cocok. Ya, betul, orang yang hadis arba'in, Imam Nawawi pernah apa istilahnya ada riwayat tentang hadis orang yang pergi, bukan orang pergi haji itu, tapi itu orang yang melakukan perjalanan. Itu kan malaikat Jibril kan, ash'as akbar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Jadi ash'as itu lusuh pakaiannya, itu ya namanya pakaian orang safar kan gitu. Kalau kita lihat beberapa teman-teman saudara kita dari kalangan jemaah tabligh kan begitu, ash'as kan begitu, agak lusuh kan memang perjalanannya jauh. Akbar agak berdebu mukanya. Jadi kalau ada orang haji mukanya kok kelimi, rambutnya kelimis, mukanya bersih begitu, kemudian badannya wangi, kayak kagak haji. Itu kayak mau ke ini, mau ke mall gitu. Atau dia mau suntik vaksin tuh kali. Jadi bagus pakaiannya. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, baina isti'malihi, antara pemakaian wewangian, fil zahiri, baik di luar, maksudnya di luar badan, awil batini, atau di dalam. Kama law istansyaqahu, sebagaimana orang yang memakai wangian istansyaqahu. Istansyaqahu itu wangiannya gitu, wangiannya dihirup, dilewat hidung, kemudian masuk ke tubuhnya, sehingga tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang wangi, mulutnya wangi, artinya keringatnya juga enggak bau-bau amat gitu. Awih taqana bihi, atau disuntik. Jadi wewangian itu baik dipakai di luar atau dimasukin ke dalam tubuh, itu sama-sama sebuah keharaman. Wala farqa fi dzalika bainal akhsyami, dan ini larangan pakai wewangian itu juga tidak dibedakan antara akhsyam. Akhsyam apa, Fib? Akhsyam. Akhsyam itu orang yang enggak punya indera penciuman. Entah karena penyakit corona kalau sekarang. Akhsyam itu orang yang enggak bisa nyium. Orang yang enggak punya indera penciuman. Entah karena dia memang punya penyakit itu atau memang karena hidungnya enggak ada. Jadi tidak ada beda. Saya boleh kalau saat kalau pakai minyak wangi, Mas, saya kan enggak bisa nyium. Enggak ada bedanya. Pokoknya bisa nyium apa enggak bisa nyium itu enggak boleh pakai wangian. La farqa fi dhalika bainal akhsyami wa ghairihi, tidak ada bedanya dalam hal larangan memakai wangian antara orang yang tidak bisa nyium wa ghairihi atau selainnya. Kama qalahu fi syarhil muhadzab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Thumma tibu, kemudian dimaksud dengan wangian at-tib huwa ma dhahara fihi wardun litawardu tatayyubi wa ma dhahar fihi ghardu tatayyub. Jadi yang disebut at-tib artinya orang dikatakan memakai wangian itu ma dhahar, yang sangat nampak fihi, dalam ma tersebut, ma itu kan kelakuan, yang nampak di dalam kelakuan tersebut, ghardu tatayyubi, tujuan daripada memberi pewangian. Kalwir ma dhahara fihi ghardu tatayyubi, yaitu sesuatu yang nampak di dalam sesuatu tersebut tujuan untuk menjadi wewangian. Kalwardi, seperti bunga mawar, artinya COVID-19, artinya yang disebut tip itu apa, yaitu sesuatu yang nampak sekali dari sesuatu tersebut bisa dijadikan wangian. Kalwir, seperti mawar. Wal yasmin, bunga melati. Wal banaf syaj, banaf syaj itu Banafsyaj itu ini, bunga viola. Tahu gak bunga viola? Bunga viola itu bunga yang warna ungu. Gitu. Saya juga gak pernah tahu tuh kalau bunga viola itu jadi bisa jadi wangian. Gitu. Warnanya ungu. Di pucuknya itu, intinya itu putih. Ya, gitu. Tapi daunnya ungu. Raihan. Raihan itu kemangi kan. Raihanul Farisi, kemangi dari Persia. Jadi kan hal-hal tersebut memang nampak sekali bisa dijadikan sebagai wangian, maka itu yang disebut wangian. Wa amma isti'maluhu, sedangkan pemakaiannya, artinya yang disebut at-tib itu tuh. Disebut tib tadi, disebut wangian itu. Kemudian bagaimana pemakaian yang diharamkan, artinya pemakaian yang enggak boleh bagi orang muhrim. Wa amma isti'maluhu, sedangkan pemakaiannya, fahuwa ayyal siqat tiba bi badanihi, yaitu dia menempelkan yalsik. Yalsik itu kan menautkan, menempelkan atiba wangian bi badanihi, di badannya, au thiyabihi, atau pakaiannya, alal wajhil mu'tad, dengan cara yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang, fi dzalika, dalam hal tersebut. Buat obat mata, saya enggak tahu tuh kalau viola buat obat mata atau jadi minuman herbal. Kalau jadi minuman herbal sih kayaknya iya. Tapi saya enggak tahu. Saya termasuk yang kurang biadihi. Biadihi apa bi badanihi, Afif? Pak Iwan gimana? Fahuwa ayyal siqa at-tiba bi badanihi au biadihi. Au si au. Biadihi. Iya. Sebenarnya biadihi juga sama. Badan. Jadi badan. Sama kan berarti kalau ayal syika. Ayal syuko atiba biadihi. Dia tempelin wanginya pakai tangan. Lalu dia yamsah jami abadani. Gitu. Atau dia langsung tempelin ke badannya. Tapi dua-duanya tidak mengaburkan makna. Dua-duanya sama-sama adalah bentuk yang dipakai oleh, cara yang dipakai oleh kebanyakan orang untuk memakai wangian. Yalsiqatibu bibadanihi. Kalau dia yalsiq bibadanihi, dia langsung cocolin itu wangian ke badannya begitu. Seperti, ya kan gak mungkin ke badannya kecuali pakai tangan dulu. Jadi sebenarnya sama aja. Biyadihi au bibadanihi. Alal wajhil mu'tadi fi dhalika. Falau ihtawa ala mabkharatin. Jadi yang diharamkan itu adalah pemakaian yang biasa. Yaitu dia pakai di tangannya. Atau dia langsung ke badannya. Atau ke bajunya. Itu yang yalsik. Yalsik itu benda wangiannya emang nempel di tangannya. Atau nempel di badannya. Atau nempel di bajunya. Itu namanya yalsik. Yalsik itu kan ini mengaitkan itu pemakaian yang diharamkan ala wajhil mu'tad, sebagaimana cara yang biasa orang-orang memakai wangian fi dzalika. Falau ihtawa ala mabkharatin, kalau itu dia isi wangiannya tadi itu alwird, yasmin, banafsyaj, kemudian raihan, dia isi ala mabkharatin sabdi mabkharah. Mabkharah tahu Fif ya? Mabkharah itu apa namanya? Bukhur. Gentong, bukan gentong sih namanya tuh ya, wadah yang dipakai banyak para, yaitu kan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi ngumpul bakar bukhur. Nah, itu namanya mabkharah, itu tempatnya mabkharah. Kalau wangian itu ditaruh di mabkharah, wadah bukhur. Au hamala fa'ratan, au hamala fa'rata miskin mashquqatin au maftuhatin, atau dia hamala fa'rah misk. Fa'rah misk itu begini. Ini fa'rah misk, ini namanya fa'rah misk ini. Fa'ratu miskin. Jadi botol gini ini disebut fa'rah. Saya enggak tahu kenapa disebut fa'rah. Jadi botolnya ini disebut fa'rah. Kalau dia bawa mabkharah atau dia bawa botol kecil isinya misik, mashkuqatin aw maftuhah, mashkuqah ada bolongannya atau memang terbuka itu fa'rahnya, aw jalasa ala firasin mutatayyibin matayyibin aw ardin matyabatin, atau dia duduk, jalasa ala firasin mutayyab, ala firasin mutayyab, atau dia duduk di atas kasur yang sudah diberi wangian, au ardin mutayyabatin, atau lantai yang sudah dikasih wangian, au syadda fi tarafi thawbihi tiban, atau dia ikat di ujung bajunya, di ujung kain ihramnya tu tiban, jadi kain ihram di ujungnya diisi pakai batu atau pakai kamper. Nah, kamper itu kan juga wangian. Jadi di ujung kain ihramnya itu diikat pakai apa namanya? Pakai kamper. Itu kan wangian. Au ja'alahu fi jaybihi, atau dia jadikan tip itu di kantongnya. Au labisa til mar'atu al-huliyyal mahshuwa bihi, atau si perempuan memakai pakaian atau memakai perhiasan al-mahshuwa bihi, yang mana pakaian atau perhiasan tersebut isinya ada wangian. Isinya ada wangian. Haruma, maka semua itu haram. Jadi semua itu haram tuh. Makanya ketika orang lagi tawaf, di matof tuh kagak ada yang bawa bukhul. Ternyata enggak bawa. Jadi semuanya haram. Baik dia taruh itu di mamkharah, baik dia bawa itu botol yang ada apa namanya botol kecil kemudian dibolongin, atau dia duduk di atas firasy kasur yang wangi atau di lantai yang wangi, au syadda fi tarafihi thawbi fi tarafi thawbihi tiban, atau dia ikat di ujung bajunya pakai wangian, au ja'alahu fi jaybi, atau dia jadikan di kantongnya, au la bisa til mar'atu al huliyyal mahshuwa bihi, perempuan memakai perhiasan yang di dalam perhiasannya tersebut bihi ada tip, ada wangian, haruma, maka itu semuanya haram. Semuanya haram. Walau hamina miskan au ghairuhu fi kisin au khirqatin masdudatin, kalau seandainya dia bawa misik au ghairihi, atau sejenis yang lain, atau maksudnya wangian yang lain, fi kisin, dalam sebuah kis, kis itu dompet. Dompet itu kita bisa bilang tas lah. Au khirqatin masdudatin, atau misiknya di khirqah masdudah. Khirqah itu kan potongan yang, mungkin potongan maksudnya di sini itu khirqah masdudah itu adalah potongan yang diikat. Jadi misiknya ditaruh di kain, kainnya diikat begitu. Gak ada lubang keluarnya. Lam yahrum, itu tidak diharamkan. Sawa unsyammahu amla, baik dia nyium atau enggak nyium. Iya, sapu tangan. Jadi, tapi bedanya sapu tangan sama itu apa? Kan sama aja. Kenapa kemudian diharamkan kalau dia taruh di kantong atau di dompet begitu, sama di mabkharah? Padahal kalau mabkharah itu kan kagak nempel gitu ya. Tapi tetap diharamkan. Ya mungkin karena tadi ya, karena misik fi kisin itu, kalau misik di kantong tuh kagak nempel, dan juga kalau dia ada di wadah yang terikat itu gak nempel. Sedangkan mabkharah, ia kan terbuka, jadi nempel asapnya. Kemudian fa'roh, botol tuh terbuka, jadi keluar isinya bisa nempel. Dia duduk di atas firasy, wanginya nempel, kan begitu. Ya betul, kantong kresek juga sama tuh berarti tuh. Kantong kresek khirqah masdudah. Lam yahrum, tidak diharamkan. Sawa'un syammahu amla, baik dia bisa nyium atau dia enggak bisa nyium tuh. Nasu alaihi syafi'i. Jadi intinya ayal sik sebenarnya. Intinya tuh menempelkan wangian ke badannya atau ke pakaiannya. Maka bentuk apapun yang bisa membuat wangian nempel ke badannya, seperti mabkharah, dia duduk di atas firasy, dia duduk di atas lantai yang udah dikasih wangian, kemudian dia bawa botol tapi botolnya sengaja dibuka. Gue sih kagak pakai wangian, cuman gue kemana-mana bawa botol yang wanginya gue buka. Kan begitu. Nah, itu kan membuat dia nempel. Tapi kalau dia bawa misik fikis dalam kantong yang tidak terbuka lam yahrum. Jadi illah apa namanya ilat haramnya itu di pada al-ilsaq dinempelin itu. Nasu alihi syafi'i itulah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Walau wati'a bin alihi tiban. Kalau seandainya walau wati'a bin alihi tiban. Kalau dia nginjek wati'a itu nginjek bin alihi make sendalnya tiban. Lagi jalan tiba-tiba sendalnya tuh nginjek misik. Misik orang jatuh tuh bececeran tuh banyak botolnya, botolnya pecah, jatuh. Diinjek tuh misiknya tuh misalnya gitu. Harum alaihi itu juga haram. Berarti sendalnya tinggal, jangan ganti sendal yang lain. Karena sendalnya itu udah ilsak, udah nempel dengan wangian. Kada atlaqahu rafi'iyu itulah yang dimutlakan oleh Imam Ar-Rafi. Jadi pokoknya kalau sendalnya udah nyima, udah tinggalin. Itu haram tuh pakai sendal yang udah nyinyak wangian. Wa syarata al-mawardi, wa syarata al-mawardi, Imam Al-Mawardi mensyaratkan. Al-Mawardi ini berarti dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Ayya'liqa bihi syai'un minhu. Jadi syaratnya, syarat keharamannya itu kalau ayya'liqa bihi, ya'liqa bihi, nempel bihi dengan sendal syai'un sesuatu minhu daripada wangian tersebut. Kan ada wangian yang cair. Kalau kinjak sendal kita nginjak, nempel dia terus-terusan. Tapi ada wangian yang sifatnya tidak cair, bubuk misalnya kayak bedak. Bedak itu kan wangi. Kita injek bedaknya, bedaknya kagak nempel. Jadi kata Imam Al-Mawardi, yang dikatakan haram itu sendal dipakai, ayya'liqa bihi, kalau ada sesuatu yang nempel bihi dengan sendal tersebut, syai'un minhu, sesuatu daripada wangian tersebut. Artinya kalau habis nginjek terus kagak ada yang nempel, ya gak ada masalah lagi gitu. Wa naqalahu an nas syafi'i, dan ini yang dinukil oleh Imam Al-Mawardi dari teksnya Imam Asy-Syafi'i, dari nasnya Imam Syafi'i, wallahu taala alam. Wa kama yahrumu alaihi at-tatayyubu, sebagaimana diharamkan untuk memakai wewangian, yahrumu alaihi aklu ma fihi thibun zahiru ta'mi wal lawni war raihati. Jadi yang tadi udah beres tuh bahwa memakai wangian tuh intinya sesuatu yang memang dijadikan, biasa dijadikan wangian. Ada artinya kalaupun itu masih bahan mentah tuh ya bunga mawar, bunga melati, daun kemangi kan gitu. Masih mentah kita tempelin di badan kita atau baju kita tuh yang diharamkan. Jadi inti apa illat keharamannya tuh pada ilsaq, nempel. Tapi kalau kita bawa wangian kita taruh di apa namanya berarti kayak gini juga sama nih, ini kan ditutup nih, nggak make kita masukin kantong kan gitu, karena tidak ada ilsak gitu ya. Dengan syarat nih botol luarnya bersihkan, biasa kalau minyak wangi kita ini luar botolnya juga berminyak nih kan ya, kita sering make, jadi botol luarnya juga ada minyaknya gitu. Nah, jadi intinya al-ilsaq itu, kalaupun seandainya dia punya sendal, sendalnya nginjek wangian, kalau wangian itu nggak nempel ya nggak ada masalah. Tapi kalau wangian itu ya'liq bihi, nempel terus di sendal tersebut, itu yang diharamkan. Kama wa kama yahrumu alaihi tatayyubu, sengaja nempelin minyak wanginya begitu, ya haram. Oh maksudnya sengaja apa namanya bawa minyak wangi yang dibotol kali ya. Kalau sengaja nempelin minyak wangi kan tentu haram. Kalau sengaja bawa botol yang ditutup, sebagaimana tadi disebutkan, fikisin aw khiraqatin masyduda, itu kan bukan keharaman. Sawa unsyammahu amla. Jadi keharamannya pada al-ilsaqnya itu. Wa kama yahrumu alaihi tatayyubu, sebagaimana diharamkan memakai wangian, yahrumu alaihi akluma fihi thibun zahirun, diharamkan juga memakan sesuatu yang punya wangi zahirut ta'mi, secara zahir rasanya apa nampak sekali rasanya, walauni dan juga warnanya, waraihati dan aromanya, warnanya menggiurkan, rasanya apa rasanya tuh nikmat, kemudian baunya wangi. Li'annahu mustamalun litib, Karena biasanya wang, makanan seperti itu memang dipakai untuk wangian. Falau dhahara ta'muhu wa rihuhu. Kalau seandainya nampak itu rasa dan aromanya harum aidan, itu juga haram. Makan sesuatu yang kan ada tuh ya, kayak permen apa sih, permen min ya kan, ada permen kiss, permen kiss gitu. Itu banyak dipakai oleh orang, dia makan itu permen. Itu kan dari warnanya kan udah kelihatan nih, warna merah nih. Aromanya tuh udah wangi kan gitu. Rasanya juga enak tuh. Jadi memang makanan tersebut dimakan dengan tujuan bisa mengeluarkan aroma wangi. Itu juga haram tuh. Falau dhahara ta'muhu wa rihuhu. Kalau yang nampak cuman rasa dan aromanya juga haram, walaupun warnanya enggak terlalu. Intinya bahwa makanan-makanan yang dijadikan, yang di dalamnya punya ada wangian, walaupun nampak warna atau aromanya saja, atau rasanya atau baunya saja, harum. Wa kadza ta'mu ma'allau, ini begitu juga kalau yang nampak. Nampak wangi itu rasa dan juga warnanya. Wa kadza rih, begitu juga rih wahdahu, atau aromanya saja. Relaksa, frosa. Itu makanan yang biasa. Mungkin dari dulu juga begitu orang ya, biar aromanya wangi, biar keringatnya enggak bau-bau amat, dia makan tuh daun melati. Yang paling sering kan daun kemangi. Kan ya, biasanya daun kemangi ditempelin sama pecel lele. Karena pecel tuh bau kacang sama sambelnya tuh kan enggak enak. Ini ya, ikannya sih enggak ada masalah. Ayamnya enggak ada masalah. Itu kacang sama sambel kalau udah nyampur tuh kan baunya kagak enak tuh, jelek banget. Maka untuk meminimalisir, menetralisir tuh dikasih daun kemangi. Kan ya, dikasih daun kemangi. Itu juga sama, kalau lihat daun kemangi kan warnanya hijau. Hijau kan gak terlalu memberikan kesan wangi, tapi aromanya, rasanya, nah gitu. Jadi dari tiga hal itu, aroma, rasa, warna, salah satunya saja yang memberikan wangi, itu sudah cukup dijadikan sebagai keharaman begitu. Makanya kalau orang ihram tuh makanya gak macam-macam. Air zam-zam aja dikenyangin tuh. Habis tawaf dimakan, minum air zam-zam. Habis sa'i minum air zam-zam. Gitu kan gitu. Nanti di apa namanya, biasanya sih makanan orang ihram tuh roti ya. Roti orang sono kan gak ada wanginya. Roti yang tebal tuh. Jadi nyampe ke Padang Arafah kita udah nyimpen roti. Maka kalau kita beli es krim, itu juga gak boleh. Karena kan ada tukang dagang tuh es krim tuh di Arafah ada, di Mina ada. Pokoknya selama pakaian ihram jangan makan yang memberikan wangian gitu. Makan yang enggak ada baunya aja, nasi kan enggak ada baunya tuh. Apalagi roti yang ini ya, roti yang biasa tuh. Roti orang sono kan roti yang tebal tuh. Roti yang bisa mukul orang kayak pukulan bola kasti. Itu. Kalau sebelum ihram kita enggak ada masalah, kalau sebelum ihram. Jadi sesuatu yang dilakukan sebelum ihram itu yang enggak ada masalah. Ini kan diharamkan ketika dia sudah ihram. Makanya kan ulama kita, guru-guru kita juga ngajarin. Kalau dirasa, kan ada orang yang emang enggak betah kalau badannya itu rasa bau, maka sebelum ihram dia mandi dulu yang wangi begitu. Enggak apa-apa sebelum ihram gitu. Umroh ya. Kalau umroh kan cuman berapa jam orang ihramnya, dari mulai miqat kemudian tawaf sa'i. Besok dia miqat lagi, besok dia ke Jirana, besok dia ke Masjid Aisyah, mandi yang wangi, habis itu baru ihram. Jadi kalau sebelum ihram enggak ada masalah. Dan itu yang diajarkan oleh banyak guru kita, karena beberapa kita memang enggak betah rasanya kalau gitu. Tapi kalau ihramnya haji itu kan cukup lama, dari mulai tanggal 8, 9, 10, sampai tanggal 10 kan dia ihram. Sampai tanggal 10 tahallul awal namanya, tahallul awal itu sah. Jadi 3 hari itu dia enggak boleh pakai wangian, enggak boleh makan. Tapi di Arafah tuh banyak yang dagang. Ya, jadi Arafah tuh kayak bazar. Kitanya ngumpul, oh no no, dekat bis kita no, ada tukang es krim, ada tukang macam-macam tuh. Ntar di Mina juga, kalau di Mina sih nggak ada masalah ya, karena di Mina orang udah nggak ihram lagi, udah tahallul awal namanya. Walaupun masih diharamkan hal-hal yang sifatnya menikah, tapi pakai baju biasa kan masih, udah boleh pakai baju biasa. Kalau di Mina, di Arafah tuh banyak tukang dagang tuh. Ya, pernah gak dulu ada nonton bola ini? Nonton bola antar kampung tuh. Lapangannya lagi main bola, terus keliling lapangan kan tukang dagang semua gitu. Namanya tukang dagang, pokoknya di mana ada yang ngumpul, dia datang situ. Urusan teroris apa bukan, pokoknya yang ngumpul datang. Ini lagi ngumpul di Padang Arafah, dia datang. Tukang dagang tuh macam-macam tuh, tukang dagang baju gitu. Oke. Okay. Wa qala kemudian waqatlu shaydi, dan kemudian yang juga diharamkan yaitu membunuh hewan buruan. Ijma'an nasu 'ala tahrimi, seluruh orang tuh, seluruh ulama, apalagi seluruh ulama itu maksudnya seluruh manusia itu seluruh ulama, dalam arti bahwa ini kesepakatan orang Islam semuanya, baik yang pintar atau yang bodoh, tahu kalau membunuh hewan buruan itu haram. Ijma'an nasu 'ala tahrimi qatli sayyidi 'ala al-muhrimi, seluruh orang-orang semuanya itu berijma 'ala tahrim, tentang keharaman qatli sayyidi, membunuh hewan buruan, 'ala al-muhrimi, bagi orang yang muhrim. Wa sayyidu, dan yang dimaksud hewan buruan, kullu mutawahishin. Nah, yang dimaksud hewan buruan itu kullu mutawahishin, setiap hewan liar. Tauban, yang liarnya secara alami. Memang secara alami dia hewan liar, tidak bisa dijinakkan. Tapi dagingnya halal. Rusa. Kemudian apalagi yang dagingnya halal tapi tidak bisa dijinakkan itu. La yumkin akhluhu illa bihilatin, yang tidak mungkin kita bisa ambil hewan tersebut. Illa bihilat, kecuali maka hila. Maka strategi buruan begitu. Wal muradu bil mutawahishi al jins, yang dimaksud dengan mutawahish liar itu adalah jenisnya liar. Kalau kambing kan enggak mutawahish, walaupun mungkin kambing bisa mutawahish ketika dia gila kan gitu. Kambingnya stres gila, lari kemana-mana, kayak waktu kurban itu kan gitu. Sapi kan juga sama, tapi jenis itu bukan jenis hewan liar. Jenisnya sapi, kambing itu kan ma'lufah kan gitu, hewan yang ma'luf, yang bisa dijinakan. Fala farqa fihi baina ayyusta'nasu amla, maka tidak ada bedanya apakah jenis hewan liar tersebut yusta'nasu, bisa dijinakan amla atau tidak. Yang penting dia liar secara natural. Naturalnya liar kan gitu ya. Ada hewan yang natural liar tapi bisa dijinakan. Wala farqa fi sayyidi bainal wahsyi wat thairi, dan tidak ada bedanya antara as-sayd bainal wahsyi, antara hewan darat, wahsyu itu liar darat, wa tayri, atau yang di udara, li sidqil ismil alaihi, karena namanya ya, yang namanya buruan itu juga berlaku untuk hewan yang ada di udara. Wa kama yahrumul qatl, dan sebagaimana diharamkan memburu hewan buruan, yahrumul istiyad, haram juga untuk meminta diburu, artinya meminta untuk memburu hewan kepada orang lain. Saya ihram, saya sih nggak berburu, cuman saya mesen, saya punya teman yang nggak ihram, lu cari ini nih ya gitu, cariin burung ini, burung apa gitu. Dan syaratnya soal itu adalah hewan yang bisa, yang boleh dimakan. Kalau hewan yang belum, nggak boleh dimakan, nggak boleh kita memburunya. Wa hadza bil ijma'i, dan ini adalah ijma'. Wa qad nasal Qur'anu 'ala man dan Al-Qur'an telah mengeksplisitkan keharaman memburu bagi orang ihram. Qala Allah Ta'ala wa hurrima 'alaikum sayyidul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan bagi kalian sayyidul barri ma dumtum huruma, memburu hewan darat, ma dumtum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Wa kama yahrumu qatluhu, dan sebagaimana diharamkan membunuhnya, yahrumu ta'arrud li ajza'ihi bil jurhi wa ghairihi, diharamkan juga at-ta'arrud, memberikan potensi li ajza'ihi, untuk sebahagian badannya bil jurhi dengan luka. Jadi tidak boleh melukai. Sebagaimana kita diharamkan membunuhnya, memburunya, kita juga diharamkan melukainya gitu bahas. At-ta'arud itu kan memberikan attention. Apa attention itu? Gangguan. Potensi melukai. Yahrumu at-ta'arud, diharamkan kita melakukan at-ta'arud, potensi atau gangguan li ajza'ihi, untuk sebahagian badannya, baik buntutnya, kakinya, apa saja, bil jurhi dengan luka, wa ghairihi atau selainnya. Wa kama yushtaratu ayyakuna wahsyian inista wa inista'nasa fa yushtaratu aidan ayyakuna ma'lupan ayyakuna ma'akulan. Jadi sebagaimana diharamkan kita ini WhatsApp kagak berhenti-berhenti, siapa sih? Sebagaimana diharamkan memburu, kita juga diharamkan, makanya ada namanya jaza usaid. Dalam pandangan fikih itu ada jaza usaidi. Jaza usaidi itu kafaroh atau fidyah bagi orang yang sedang ihram, kemudian dia memburu buruan. Kalau yang diburu buruannya itu mati, maka dia harus bayar dam sesuai dengan harga hewannya itu. Jadi katakanlah dia bunuh rusa. Rusaknya itu seharga 5 juta. Bayar dia 5 juta sebagai dam. Kalau yang diburu itu rusak, tapi rusaknya nggak mati, cuman dia melukai kakinya. Gara-gara diburu, tembakannya meleset, nggak kena dada, tapi kena kaki. Akhirnya kakinya pincang. Kelihatan tuh ya, kelihatan kakinya pincang. Maka dia juga harus ganti harga kakinya. Katakanlah dari rusak tersebut harga seluruh badannya 5 juta misalnya ya, misalnya. Kalau dihitung dari kaki, kalau dihitung-hitung kakinya tuh paling ya sejutanya. Maka dia harus, itu namanya jaza usaidi. Jadi jaza usaidi itu denda bagi orang yang melanggar aturan buruan. Kalau dia membunuh seluruh badannya, artinya badannya itu hewannya mati seluruhnya, nah maka dia harus ganti itu. Kalau dia lagi dalam keadaan ihram. Tapi kalau yang kena cuma tangannya doang misalnya, atau buntutnya doang, ya ganti sesuai dengan apa yang dia lukai itu. Namanya jaza usairi. Wa kama yushtaratu ayyakuna wahsyian wa inista'san wa inista'nasa. Sebagaimana disyaratkan bahwa hewan buruan itu adalah hewan liar. Wa inista'nas, walaupun bisa dijinakan. Fa yushtaratu aidon, disyaratkan juga ayyakuna ma'kulan. Dia adalah hewan yang boleh dimakan. Liar dia betul, tapi syaratnya juga dia harus boleh dimakan. Seperti kuda, zebra itu kan zebra termasuk yang diharamkan. Kuda juga diharamkan. Dihalalkan kan gitu. Yang diharamkan kan keledai. Gitu. Tapi kalau kudanya halal tuh. Apalagi. Zebra itu kan himarul wahsyi itu kan juga dihalalkan. Gitu. Fa yushtaratu aidan ay yakuna ma'kulan aw fi aslihi ma'kul. Betul gitu Fibi ya, aw fi aslihi aw fi usulihi aw fi ahadi aslihi. Kalau di teks saya aw fi aslihi ma'kul. Baik dia adalah hewan yang halal dimakan. Jadi syaratnya kan gini, syaratnya hewan yang boleh diburu itu adalah hewan yang pertama dia liar, kedua, dia adalah hewan yang halal dimakan. Baik dia sendiri yang halal dimakan atau dia lahir. Au fi aslihi, atau dia adalah hewan yang bapaknya makul boleh dimakan. Contohnya, tadi keledai. Ini keledai nih, ketemu sama keledai kan ini apa namanya? Al-humrul ahliyah. Al-humur ahliya au bigol. Al-humur ahliya au bigol itu kan haram. Dan sebagian ulama menyebut haramnya ta'abudi itu. Al-humur ahliya ketemu sama kuda yang biasa. Atau kita katakan kuda zebra. Zebra halal nih. Al-bigol haram. Kawin dia berdua. Lahir tuh. Lahirnya katakan lebih mirip kepada zebra. Nah zebra itu kalau dia termasuk hewan yang gak halal dimakan. Kenapa? Karena dia lahir dari salah satu yang haram. Itu maksudnya. Jadi, bapak namanya, salah. Aufi aslihi makulan. Atau dia lahir dari dari induk yang salah satunya adalah halal. Jadi dia termasuk, jadi itu lahir tuh walaupun bentuknya mirip kayak bigol, berarti dia halal dimakan gitu. Yushtaratu ayyakuna ma'kulan, dia disyaratkan haruslah hewan yang halal dimakan. Au fi aslihi, atau salah satu induknya itu adalah hewan yang halal dimakan gitu. Fala yahrumul insiyu wa intawa hasya, maka tidak diharamkan memburu hewan yang al-insi, yang jinak, yang jinak yang berteman dengan kita, ayam, kambing, sapi, wa intawa hasya, walaupun dia adalah hewan yang liar kayak tadi. Kan gini ya, memburu itu halal gitu. Syarat berburu itu hewannya harus liar dan dia boleh dimakan. Zebra, rusa, itu kan liar boleh dimakan. Nah, kambing itu bukan hewan buruan. Kenapa kambing bukan hewan buruan? Karena dia tidak wahsya, tidak wahsyi, tidak liar. Dia hewan yang jinak. Makanya menyembelihnya harus dengan dipotong lehernya. Maka kalau ada orang ihram kemudian dia tembak itu kambing begitu mati, maka dia tidak diharam, tidak dikatakan membunuh buruan. Artinya dia tidak melanggar itu, tidak melanggar apa namanya, tidak melanggar buruan. Gitu. Artinya dia nyembelih kambing waktu itu. Berarti dia tidak melanggar hewan, tidak melanggar larangan berburu gitu. Fala yahrum al-insi, maka tidak diharamkan kalau dia menyembelih hewan yang al-insi yang memang bisa dinyinakan, wa intawahasha, walaupun mungkin ada kemungkinan hewan tersebut liar. Li'annahu laisa bisayidin, karena memang kambing itu bukan hewan buruan, begitu maksudnya. Iya, larangan berburu. Gitu. Susah banget ngomongnya. Wa amma ghairul ma'kuli, sedangkan hewan yang tidak boleh dimakan, tanggung, kita cepetin. Wa amma ghairul ma'kuli, sedangkan hewan yang memang tidak boleh dimakan, idza lam yakun fi aslihi ma'kulun, kalau memang dia lahir dari salah satu yang bukan boleh dimakan, fala yahrumu ta'arudu lahu, maka tidak diharamkan kalau kita melakukan attention, melakukan gangguan terhadap hewan tersebut atau melukai hewan tersebut. Wala fida'a 'alal muhrimi, maka tidak ada ganti, tidak ada denda bagi orang muhrim fi qatlihi, ketika membunuh hewan yang itu yang memang hewan yang tidak halal dimakan. Karena tidak halal dimakan, maka dia tidak bisa jadi hewan buruan. Bal fi hadza naw'i, bahkan di jenis hewan ini, hewan yang dilarang dimakan, dalam jenis hewan ini ma yustahabbu qatluh, ada yang disunnahkan untuk dibunuh. Lil muhrim, bagi orang muhrim, wa ghairihi, atau juga selain muhrim. Jadi hewan buruan itu syaratnya dia liar boleh dimakan. Kalau dua jenis ini terjadi dan itu terjadi bagi orang ihram, ganti tuh bayar denda, bayar fidyah, jazaa'u shaydi namanya. Tapi kalau hewan ini enggak boleh dimakan, maka membunuhnya itu yang enggak ada masalah. Karena ya dia bukan hewan buruan kan begitu. Bahkan hewan yang tidak boleh dimakan ini ada di antara mereka yang justru disunnahkan untuk dibunuh bagi orang muhrim atau juga selain muhrim. Wahia al-mu'ziyat, yaitu adalah hewan-hewan yang memberi sakit. Mu'ziyat itu hewan yang menyakiti. Mu'ziyat itu hewan yang menyakiti. Bal fi kalami rafi'i, bahkan dalam perkataan Imam Ar-Rafi fi babil at'imati, dalam bab al-at'imah, wama, kalau ada wama, wamanya, wanya dihapus. Bal fi kalamir rafi'i fi babil at'imati ma yaqtadi, langsung ma, waw, kalau ada wawnya sebelum ma ada waw, hapus, karena waw itu jadi ngerubah arti. Bahkan dalam perkataan Imam Ar-Rafi'i dalam bab al-at'imah, ma yaqtadi, ada yang mengandung al-wujub, bahwa wajib kita bunuh gitu. Ada ya fiwanya, kalau enggak ada cakep, tapi kalau ada wawnya dicoret. Bal fi kalamir rafi'i, kan tadi kita bilang bahwa dari jenis hewan yang diharamkan dibunuh, haram diharamkan dimakan, ada yang justru kita dianjurkan membunuhnya, yaitu hewan-hewan yang menyakiti. Bal fi kalamir rafi'i, bahkan dalam perkataannya Imam Ar-Rafi'i di kitab Al-Atimah di bab ta'am, ma yaqtadi, ma apa yang mengandung dalam perkataannya tersebut, al-wujub, kewajiban. Jadi bukan cuman sunnah, tapi malah ini hukumnya wajib kita bunuh. Enggak ada ya. Berarti saya nemu di mana tuh ada wawunya tuh. Nah, bahkan dalam perkataan Imam Ar-Rafi, apa yang mengandung perkataan dia mengandung bahwa ini dianjurkan, bukan dianjurkan lagi, tapi diwajibkan. Mayak tadil wujub, diwajibkan untuk membunuhnya. Kal hayyah, seperti ular. Wal aqrab, kala jengking. Wal fa'roh, tikus. Wal kalbil akur, dan juga apa anjing liar, kalbil akur. Wal gurab, gurab itu gagap. Wa syauhah, syauhati itu lang. Lang. Dan itu banyak dipelihara di Timur Tengah itu. Jadi ada orang yang melihara lang. Wa dhibu, dan juga azib. Al-gurab, gagak hitam. Wa syauhah, lang. Wa dhibu, apa dhibu serigala. Wal asad, itu singa. Wa nimr, harimau. Wa dhub, wa dhub itu beruang. Wa nimr, wan nisr ya, nisr. Wan nis, anisr itu burung-burung herring. Burung herring itu sejenis elang ya. Dia punya paruh dan dia punya cakar tuh, gitu. Wal uqab. Al uqab itu sama, anisr dengan al uqab itu sama. Sama-sama sejenis burung herring itu, burung yang punya cakar dan paruh apa tajam itu. Wal burgus, burgus tuh bangsa. Kalau orang sini nyebutnya bangsat gitu. Tahu kan burgus yang sering nyempil di lipetan-lipetan kasur tuh, itu burgus. Namanya burgus. Wal buq, al-baqah itu kutu busuk. Iya. Jadi burgus dengan al-baqah dan itu sama. Al-burgus dengan baqah itu kutu busuk. Bangsan, itu sejenis yang sama. Wa zanbur, dan juga zanbur. Zanbur itu tawon gede. Az-zanbur itu tawon besar. Tahu kan tawon yang lebah itu yang menghasilkan madu itu kan yang kecil-kecil. Ya. Yang gede itu yang tunbur. Itu yang kalau dia matok tuh kita bisa meriang tuh. Saya pernah tuh dipatok itu zanbur tuh. Kita bener panas dingin. Meriang kayak orang sakit tuh zanbur. Walau zaharul qamlu alal muhrimi. Iya tawana hitam. Kalau seandainya kita cepet nih. Waduh bentar lagi udah jam 6 lewat. Walau zaharul qamlu alal muhrimi. Kalau nampak di kepala hewan yang muhrim yang ihram tu qamal, qamal tu kutu rambut, lam yukrah tanhiyatuhu, tidak diharamkan tanhiyah, tidak diharamkan kita korek-korek. Jadi kalau ada kutu kita tidak diharamkan tanhiyah, tanhiyah itu izalah, menghilangkannya enggak diharam. Artinya kita gitu-gitu. Walau qatalahu lam yalzamhu syai'un, kalaupun nanti dia bunuh itu kutu, itu tidak ada kewajiban apa-apa. Naam. Betul, yukrahu ayyafli ra'sahu wa lihyatahu, diharamkan orang untuk yafli. Iya betul, kepalanya kuning, tawannya gede, kepalanya kuning. Wa na'am, yukrahu ayyafli, betul. Jadi kan kalau ada orang punya kutu, kutunya dipites itu, dimatiin, enggak ada masalah, enggak haram gitu. Tapi dimakruhkan ayyafli. Ayyafli itu apa sih bahasanya, Fik? Lupa bahasanya tuh. Jadi kan banyak tuh ya, kalau mama kalau siang tuh kadang-kadang gitu nongkrong depan balai, anaknya disuruh nyari kutu. Nah, itu namanya yafli itu. Yafli itu nyari kutu. Itu dimakruhkan. Jadi kita membunuh kutu enggak ada masalah, cuman dimakruhkan kalau kita yafli, karena yafli itu bisa menyebabkan rambut pada jatuh-jatuhan, dan itu kan diharamkan bagi orang muhrim. Wa yukrahu, diharamkan ayyafli ra'sahu. Pokoknya gitu ya, yafli itu pites. Bukan pites. Yafli itu, kalau pites kan matiin. Yafli itu, nyari-nyari kutu. Diharamkan untuk nyari kutu, walihyatahu, dan juga, jenggotnya. Falau fa'ala, kalau kemudian dia benar itu yafli, dia nyari-nyari kutu, fa akhraja qamlatan wa qatahu, kemudian dia dapat itu qamlah kutunya, wa qatahu, kemudian dia pites, tasaddaqa walau biluqmatin, maka dia wajib sedekah. tasaddaqa walau bi luqmatin, dia wajib bersedekah walaupun sedekahnya luqmah, satu suapan. Satu suapan ya katakanlah dia makan kira-kira 15-20 kali suapan, dia tinggal dibagi aja. Oh, dia bersedekah walau bi luqmah, walaupun dengan satu suapan makanan pokoknya. Nasu alaihi syafi'. Ayo, jadi dimakruhkan tuh kalau benar terjadi itu ya. Kan kutu dapat nih langsung pites. Tapi kalau sengaja dicari-cari tuh, nah itu yang dimakruhkan. Dan kalau dapat kemudian dibunuh tasaddaq, dia wajib bersedekah sebagai ganti. Walau bi luqmatin, walaupun sedekahnya dengan sekecil-kecilnya sedekah. Luqmah itu kan suatu suap yang kecil banget. Artinya kewajiban sedekahnya itu ambil yang paling minimal aja sedekah. Jadi diambil kantong, dari kantongnya 2.000 atau 1 real. 1 real atau 2 real dia sedekah sebagai ganti. Nasu alaihi syafi'i, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa hadza tasadduq mustahab. Dan sedekah ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Wa qila wajib, tapi dikatakan wajib. Lima fihi min izalatil adza anir ra'si. Karena ini bagian daripada menghilangkan penyakit daripada kepala. Wasibyani wa huwa bidul qamli. Wasibyan wa huwa bidul qamli, yaitu telur kutu. Kal qamli seperti kutunya. Jadi hukum segininya Imam Taqiuddin Alis nih ngomong ya. Dan itu kutu, apa, telur kutunya sama hukumnya sebagaimana kutu. Kalau dibuang ya sama hukumnya. Kalau dicari-cari ya begitu juga, disunahkan bersedekah. Wallahu nasu alaihi syafi'i, itu yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam. Siban. Siban. Iya benar, Siban. Saya salah baca Sibian, bukan Sibian tapi Siban. Wasiban shad ya ba alif nun. Wasiban wa huwa bidul qamli, yaitu telurnya kutu gitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di hari besok, hari Kamis, tentang keharaman yang selanjutnya, itu keharaman mengadakan pernikahan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Betul, asiban Nisa Sibian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut, dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, termasuk saya juga mohon dikoreksi bagi para guru-guru kami, termasuk teman-teman kami sarjana muslim, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.